Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda bukanlah suatu hal yang ada contohnya dari Nabi SAW. Itu hanya sekedar prosesi sebagai penanda kelulusan seseorang dari suatu jenjang pendidikan. Karena telah menjadi tradisi dan itu suatu hal yang boleh-boleh saja kalau mau diadakan wisuda. Karena di zaman dahulu ketika seseorang telah menamatkan suatu pendidikan dari seorang guru, biasanya dia mendapatkan ijazah atau pernyataan rekomendasi dari guru bahwa dia telah layak untuk melanjutkan pendidikannya atau dia juga telah layak untuk menyampaikan ilmu yang telah dia pelajari. Adanya proses ijazah, pemberian ijazah ataupun rekomendasi semacam ini dahulu bisa jadi diterapkan dalam bentuk tulisan atau juga dalam bentuk lisan. Dan kini setelah ada pendidikan formal yang semuanya telah terstruktur, ada administrasinya, maka mengadakan prosesi untuk menandai telah berakhirnya proses pendidikan atau mata rantai pendidikan di satu jenjang itu suatu hal yang sah-sah saja dan itu bukan suatu hal yang wajib dan juga bukan hal yang sunnah. Itu hal yang mubah. Adapun mengadakan wisuda untuk di Mekah atau di Madinah, ini perlu ditinjau ulang karena bisa jadi dari mahasiswa ataupun dari siswa, ada mahasiswa atau siswa-siswa yang secara ekonomi kurang mampu sehingga kalau diadakan di sana tentu akan memberatkan siswa ataupun wali siswa dan ini bisa jadi menjadikan sebagian mereka terpaksa berhutang ataupun menjual sebagian asetnya yang itu akan berdampak sangat buruk bagi kemampuan ekonomi sebagian siswa. Wallahu ta'ala alam.